الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kitab Shalah bab yang ke-22 yaitu bab taqdim jama'ati man yusalli bihim idza ta'akhkhara al-imam wa lam yakhafu mafsadatan bitaqdim. Bab jamaah memajukan ke depan orang yang akan mengimami mereka apabila imam terlambat, dan mereka tidak khawatir akan muncul sebuah kerusakan dengan majunya imam tersebut. Artinya di sini bab pembahasan apabila imam terlambat, jamaah yang ada meminta salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam. Selama mereka tidak mengkhawatirkan akan munculnya sebuah fitnah atau kerusakan dengan majunya orang tadi. Hadis 949. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وافق في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي فصلى ثم انصرف فقال يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم تصفيق من ناله شيء من صلاته فليسبح فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما تصفيق للنساء. حديث yang ke-849 dengan sanadnya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amr bin Auf. Dia ke sana untuk mendamaikan mereka. Yani seakan-akan ada sebuah kejadian di bani tersebut. Lalu Nabi pergi ke sana untuk mendamaikan. Fahadatus shalah. Waktu salat masuk. Yani maksudnya waktu untuk diiqamatkan. Faja'a al-mu'adzin ila Abi Bakr. Lalu muadzin datang ke Abu Bakar. Faqala atusalli binnasi fauqihim, apakah engkau mau mengimami dan aku akan qamatkan? Qala na'am, lalu Abu Bakar mengatakan iya. Qala, lalu Sa'ad bin Sa'ad as-Sa'idi mengatakan fasalla Abu Bakar, lalu Abu Bakar salat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi shalah, Nabi datang sementara jamaah yang ada itu semua sedang salat. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaff, Nabi masuk sampai dia masuk ke dalam saf. Ya, di dalam saf. Ini maksud dia saf pertama. Fasaffaqa an-nas. Lalu jamaah yang ada bertepuk tangan dia. Memberikan kode lah. Ya. Wa kana Abu Bakr la yaltafitu fi shalah. Abu Bakar tidak menoleh di dalam salat. Falamma akthar an-nas at-tasfiq, ketika jamaah sudah banyak yang bertepuk, iltafata, lalu Abu Bakar baru melihat ke belakang, ini ada apa? Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah. Fa asyara ilaihi Rasulullah, lalu Nabi memberikan isyarat kepadanya, isyaratnya animkus makanak, ya tetaplah di situ. Misalkan, ya, berikan isyarat. Faraja' Abu Bakar, farafa'a Abu Bakar yadayhi, lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Fahamidallah azza wa ja'ala amara'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memuji Allah terhadap perintah Nabi tadi, yaitu Nabi menyuruh dia untuk tetap menjadi imam. Lalu thumma sta'khara Abu Bakr hatta istawa fi shaff, lalu Abu Bakar mundur dia sampai masuk ke dalam shaff. Dulu sudah ke shaff pertama. Wa taqaddama an-nabi fa shalla, Nabi maju ke depan dan Nabi jadi imam. Ini dalam proses dalam sholat semua. Ya, semua sholat. Kemudian selesai sholat. Qala Abu Bakar, lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta idh amartuk, apa yang menghalangimu untuk tetap berada di tempatmu ketika aku memerintahkanmu? Ya, kok enggak tetap aja di situ? Kok mundur? Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, "Ma kana li ibni Abi Quhafah ay yusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pantas bagi anak Abi Quhafah, yakni bagi Abu Bakar, untuk sholat di hadapan Nabi. Nabi belakang, dia di depan. Dia katakan tidak pantas bagi saya untuk itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Ma li ra'aitukum aktsartum at-tasfiq." Kenapa aku lihat kalian itu ya pada umumnya menepuk tangan? Ya, banyak menepuk tangan. Mannabahu syai'un fi salatihi, siapa yang punya sesuatu yang dia membutuhkan untuk memberitahu orang lain, di dalam salatnya, maka hendaklah dia bertasbih, falyusabbih. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ أُلْتُفِتَ إِلَيْهِ, Kalau seandainya ada bertasbih belakang, maka yang lain akan boleh. Wa innamat tasfiqu lin-nisa. Bertepuk itu adalah untuk wanita. Jadi tasbih imam keliru. Kita ingin memberitahukan imam begitu. Adalah dengan ucapan subhanallah. Imam lupa diingatkan. Adalah untuk sebagai alat untuk memberitahu. Baik, hadis berikutnya. Hadis 950, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz yani ibnu Abi Hazim wa qala Qutaibah hadatsana Ya'qub wa ibnu Abdullah Abdurrahman Al-Qari kilahuma an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع قهقرا ورآه حتى قام في الصف ورجع القهقرا ورآه حتى قام في الصف dengan jalur yang lain tapi bertemu ke Sahab bin Sa'ad. Mirip dengan hadis sebelumnya, hanya saja di dalamnya ya, lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, dia memuji Allah dan dia mundur. Cara mundurnya, kalau tadi kan sebutkan istakhara, dia mundur. Ini diajarkan, disebutkan waraja'al qahqara. Qahqara itu adalah mundur teratur ke belakang, tidak membalikkan badannya. Waraja'a qahqara wara'ah hatta qama fi shaff, sampai dia masuk ke dalam saf. Hadis 951, hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Bazir Bazir qala akhbarana Abdul A'la qala hadatsana Ubaydillah an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad As-Sa'idi qala dhahaba Nabiyullah yuslih baina bani Amr bin Auf bimithli hadithim wazala faja'a Rasulullah fakharaq as-sufufa hatta qama 'inda safin muqaddam wa fihi anna Abu Bakr raja' al-qahqar. Pada riwayat ini ada tambahan bahwa Nabi masuk dan membaca. Jadi Nabi masuk ke dalam saf, kemudian sampai dia berdiri di saf yang pertama. Makanya Abu Bakar ya juga bisa melihatnya. Lalu Abu Bakar mundur, Rasulullah maju ke depan. Ya. Baik. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa hadis ini adalah mendahulukan di dalam hadis Abu Bakar di sini ada juga hadis Abdurrahman. Kita baca dulu hadis Abdurrahman bin Auf 952. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدث عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. dari المغيرة بن شعبة dia menceritakan bahwa dia ikut berperang bersama Rasulullah, perang Tabuk. Qala Mughirah, lalu Mughirah mengatakan fatabarraza Rasulullah SAW qibal al-ghayr, lalu Nabi pergi buang air besar ya, buang hajatnya di sebuah lokasi. فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر. Lalu aku membawa air dalam ember sebelum sholat subuh. Jadi kejadian ini adalah waktu subuh. Falamma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali kepadaku, akhastu uhriyaku ala yadayhi min al-idama, lalu aku mulai menuangkan air ke tangan Rasulullah, yakni untuk berwudu. Wa ghassala yadayhi 3 marrat, lalu Nabi cuci tangannya 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu tsumma dhahaba yukhrija jubbatahu 'an dhira'aihi fadhaqa kumma jubbatihi. Lalu Nabi membasuh wajah. Kemudian setelah wajahnya dibasuh, kemudian beliau mulai mengeluarkan dari jubahnya kedua tangannya. Jadi jubahnya ini sempit, jadi gak bisa ditarik ke atas. Lalu Nabi buka, ya, lalu Nabi keluarkan tangannya dari jubah. Ini menunjukkan bahwa kalau sempit tangannya harus dibuka baju, tangannya harus dibasuh, jangan sama kain-kainnya dibasuh, dibasahi, tidak. Fa'adkhala yadayhi fil jubbah, kemudian lalu dia masukkan kedua tangannya jubah. Hatta akhraja dhira'ayhi min asfal jubbati, jadi dia buka jubahnya, masukkan ke dalam tentu ya, lalu dikeluarkannya. Tentu jubahnya sepanjang bawah, lalu di ke bawah. Wa ghassala dhira'ayhi ila al-mirfaqain, lalu dia basuh lengannya sampai ke siku. Tsumma tawadda'a khuffayhi tsumma aqbal, lalu dia berwudu di atas khufnya. Maksudnya apa? Dia menyapu khufnya. Jadi wajahnya tadi dia cuci tangannya, ya, kemudian wajahnya, tangannya dibasuh dengan meletakkan apa, mengeluarkannya dari di bawah kainnya atau di bawah jubahnya karena sempit. Lalu tentu dia sapu kepala dan telinga, kemudian khufnya, dia pakai khuf, disapu di atasnya saja. Qala Mughirah, lalu Mughirah mengatakan, فأخبرته معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى له. Lalu aku bersama Nabi SAW berangkat, yakni kembali ke tempat kelompok sahabat pasukan. Sampai kami menemukan manusia, yakni jamaah waktu itu, telah memajukan Abdurrahman bin Auf solat untuk mereka, yakni menjadi imam. Fa'adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda rak'atain, Nabi mendapatkan salah satu dari dua rakaat. Berarti dia masuk masbuk satu rakaat, masuk dia ke rakaat kedua. Fasalla ma'an nas raka'at al-akhirah, lalu Nabi salat bersama orang lain pada rakaat yang kedua. Ya. Falamma sallam Abdurrahman bin Auf ibn Auf, ketika Abdurrahman bin Auf salam karena dia sudah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu, lalu Nabi berdiri menyempurnakan sholatnya yang tinggal masbuk. Berapa rakaat? Satu rakaat. Fa'afza'a dhalika al-muslimin, kondisi itu menjadikan kaum muslimin kaget. Nabi terlambat. Ya? Kita sudah sholat dulu atau gitu. Fa'aktsarut tasbih. Mereka kebanyakannya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Jadi kekagetan mereka diungkapkan dengan tasbih. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu aqbala alaihim. Ketika Nabi sudah selesai sholatnya, lalu Nabi menghadap kepada jemaah. Sumaqal, lalu dia mengatakan, ahsantu. Kata Nabi, kalian sudah benar. Ya, ahsantu. Kalian telah benar berbuat. Aw qala qad asabtum. Atau beliau mengatakan, kalian telah benar. Ya, ahsantu. Kalian telah berbuat baik. Asabtum, kalian telah benar. Yughabbituhum an sallu salata li waqtiha. Nabi memberikan motivasi kepada mereka untuk sholat pada waktunya. Jadi jangan terlambat lagi. Sudah masanya untuk qomat, sudah. Kerjakan. Hadis berikutnya, hadis 953, haddatsana Muhammad bin Rafi' wal Hulwani qala haddatsana Abdul Razzaq min Jurayj qala haddatsani Ibn Shihab an Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad an Hamzah ibn Mughirah nahu hadits Abbad qala Mughirah fa'aradtu ta'khira Abd Rahman bin Auf qala an-nabi da. Kita ini ada tambahan Mughirah bin Syu'bah pengen meminta Abdurrahman untuk mundur. Ya. Aku ingin Abdurrahman mundur. Lalu Nabi mengatakan, "Dak, biarkan dia." Ya, jadi orang yang pernah mengimami Nabi siapa? Abdurrahman bin Auf. Adapun Abu Bakar waktu itu Nabi naik maju sebelah kirinya, Abu Bakar di sini. Lalu setelah itu, ya sahabat, enggak yang hadis sebelumnya kita pelajari, sahabat mengikuti Abu Bakar. Nabi Abu Bakar mengikuti Nabi. Berarti Nabi yang jadi imam. Dalam hadis yang pertama tadi, Abu Bakar mundur, Nabi maju. Ya. Adapun Abdurrahman bin Auf, ya, tetap. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah sahabat yang pernah mengimami Nabi, maka jawabannya Abdurrahman bin Auf. Baik. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil faedah bahwa yang pertama, fadlul islah bainan nas. Keutamaan mendamaikan orang. Jadi kalau ada dua orang yang berselisih, dua kelompok yang berselisih, maka hendaklah kita berupaya untuk mendamaikannya. Ada keutamaan. Nabi Allah Subhanahu mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah dua orang yang bersaudara. Ya, damaikanlah akhawaikum, dua keluar saudara kalian. Wa masyul imam wa ghairu fi dzalik. Imam dan yang lainnya berjalan untuk itu. Artinya dalam perdamaian itu ada upaya imam atau tokoh masyarakat atau imam masjid untuk pergi ke yang sedang bersengketa, lalu dia berupaya untuk mendamaikan. Ya, Nabi bukan dua orang ini yang disuruhnya datang ke Masjid Nabawi, tapi Nabi yang pergi ke Bani Amr bin Auf. و wa anna al-imama idza ta'akhara 'an as-shalah taqaddama ghayruhu idza lam yakhaf fitnatan wa ikara min al-imam idza lam yakhaf fitnatun wa ikara min al-imam. Apabila imam terlambat, faedah lain, apabila imam terlambat dari sholat, maka yang lainnya dimajukan. Apabila tidak dikhawatirkan munculnya fitnah atau pengingkaran dari imam. Kalau kita tahu, wah, iya nih, imam belum datang juga nih, sudah antum maju. Dan kita tahu imam tidak akan mengingkari kalau si fulan maju, ya, dan tidak akan muncul fitnah. Maka itu boleh yang lain maju ke depan. Baik, faedah yang lain, yang ketiga atau yang keempat, wa fi anna al-muqaddam niyabatun 'anil imam, bahwa orang yang dimajukan ke depan itu adalah pengganti atau wakil dari imam. Yakunu afdalul qawm, maka dia itu adalah orang yang paling afdol dari jamaah yang ada. Yakunu afdal al-qawmi wa aslahu lidhalika al-amr wa aqwamahum bih. Dalam dia orang yang paling afdol, yang paling tepat untuk menjalankan perintah itu dan paling mampu untuk mengerjakannya. Aslah yang lebih tepat, aqwam yang lebih kuat. Jadi dia adalah dari afdal. Kalau untuk imam siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum di kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling baik bacaannya. Apabila dalam bacaan Al-Qur'annya sama, maka yang lebih mengetahui dengan sunnah. Baik. Di dalam ini juga, dalam hadis ini juga terdapat faedah lain, yaitu wa fihi anna al-mu'adzin wa ghayruhu yu'ridu at-taqadduma 'ala al-fadil wa anna al-fadil yuwafiqu. Dalam hadis menunjukkan bahwa muadzin atau yang lain menawarkan untuk maju ke depan kepada orang yang paling afdal, orang yang lebih baik, yang tepat, yang fadil, orang yang afdal. Dan orang yang utama ini atau yang lebih baik ini tidaklah dia setuju. Jadi tidak asal tunjuk gitu, tapi pilihlah orang yang lebih tepat. Maka orang yang ditunjuk tadi hendaklah dia setuju. Jangan lagi dia, wah nggak usah saya. Kalau seandainya di antara yang ada, ya kita yang lebih baik. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, anna al-fi'la al-qalila la yubtilu salata la qawlihi saffaqan nas, bahwa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan salat. Dari mana mengambilnya? Yaitu manusia bertepuk tangan dia, Ini kan kegiatan yang kalau dilihat tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi memang dituntut seperti itu. Dan gerakan ini tidak membatalkan sholat. Faedah berikutnya, jawazul iltifati fi sholati lil hajah. Boleh menoleh di dalam sholat jika diperlukan. Hukum asal enggak boleh. Malah Nabi mengatakan itu adalah bukan perangkap, copetan syaitan, ikhtilas. Ya. Copetan syaitan adalah dalam noleh. Tapi kalau dia diperlukan boleh. واستحباب حمد الله لمن تجدد له نعمه. Dianjurkan memuji Allah bagi orang yang mendapatkan nikmat baru. Apa nikmat baru nih? Kalau dalam hadis apa? Nabi menyuruh Abu Bakar tetap pada tempatnya. Ini merupakan sebuah pengakuan kepada Abu Bakar bahwa dia tetap di sana. Itu adalah nikmat, keutamaan. Wa raf'ul yadaini bidu'a. Nah, di sini ketika dia memuji Allah, dia mengangkat kedua tangannya. Ini adalah disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Wa fi'lu dhalika alhamdu wa du'a aqba an-ni'mah wa in kana fi salati. Melakukan pujian dan doa itu ya setelah mendapatkan nikmat walaupun di dalam salat. Bisa menyempurnakan sholat mereka. ini adalah yang sahih dalam mazhab kita, katanya. Jadi kalau seandainya imam batal sholatnya, dia suruh yang lain, dia minta untuk jadi imam. Dari mana bisa diambil? Dari hadis di atas apa yang menjadi Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Abu Bakar mundur, Rasulullah maju dan disempurnakan. Baik. Bidah hadis ini juga anna tabi'a idza amara al-matbu' bi syai'in wa fahima minhu ikramahu bidzalika asy-syai' la tahattama al-fi'l falau ayatuka wa la yakunu hadha mukhalifatan lil-amr bal yakunu adaban wa tawaddu'an wa tahadduqan fi fahm al-maqasid. Apabila yang mengikut, yaitu murid, jika gurunya memerintahkan akan sesuatu, Nabi menyuruh dia tetap, yaitu tetap di depan itu. Wafahima minhu ikramahu bidzalik, la tahattama fi'l. Dipahami oleh muridnya, perintah itu hanya sebagai bentuk memberikan kemuliaan kepadanya, bukan sebuah perintah yang harus dikerjakan. Ya. Falahu ayaturka, dia boleh meninggalkan perintah itu. Wala yakunu hadha mukhalifatan lil amr, perbuatannya ini tidak termasuk sikap menyelisih perintah. Bal yakunu, malahan sikap itu adalah bentuk adaban, adab, tawadduan, merendahkan hati, wa tahadduqan, dan cerdasnya di dalam memahami maksud dari ucapan guru. Ya, jadi Abu Bakar ketika Nabi menyuruh dia di tempatnya itu, kemudian dia tetap aja mundur, bukan dalam rangka menyelisih perintah Nabi, karena dia melihat bahwa sikapnya untuk tetap di situ disuruh oleh Nabi ini adalah kemuliaan bagi dia, bukan sebuah keharusan, maka dia mundur. Ya. Di dalam hadis ini juga mulazamatul adabi ma'al kibar, selalu beradab terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini harus kita jaga, beretika kita dan beradab kita dengan lebih tua, karena Nabi SAW mengatakan laisa minna man lam yuwakkir kibarana, bukan dari golongan kami yang tidak memuliakan yang tua. Jadi dah tua-tua yang mau kita hormati, jangan kita bawa gurau, apalagi ungkapan yang tidak baik. Ya, kita kan tahu umurnya tua dari kita, omongan kita secara di Minang dengan di Arab berbeda. Di Minang dalam bentuk memuliakan orang tua yang lebih tua adalah ungkapan, ya, panggilan abang, mungkin abang, bunda, bapak, itu bagian dari menghormati. Kalau di Arab mereka panggil nama, terkadang ya panggil Syekh, Syekh pula. Nah, Nabi mengatakan bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ya, jadi selalu beradab dan beretika bersama yang lebih tua. Di dalam hadis ini juga, anna sunnata liman nabahu syai'un fi sholati ka'ilami man ista'zinu alaih wa tadbiru imam wa ilalik, merupakan perbuatan sunnah bagi orang yang punya kebutuhan di dalam sholatnya. Seperti memberitahukan orang yang minta izin atau memberitahukan imam dan yang lainnya, ayusabbiha ingkana rajulan, adalah dia bertasbih apabila dia laki-laki. Fayaqulu subhanallah, lalu dia mengatakan subhanallah. Wa antusaffiqa wa huwa tasfiq ingkanat imra'ah, dan dalam dia menepuk tangan, maka tepuk tangan ini adalah untuk perempuan. Fatadribul batna kaffal ayman ala dhahri kaffal aysar, bukan gini dia, tapi gini dia pukulkan tangan batin, telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Wala tadrib batn al-kaff 'ala batn kaff 'ala wajh al-la'b wa al-lahw, bukanlah dengan memukulkan telapak dengan telapak seperti bermain dan bergurau. Tidak, tapi gitu. Ya. Fa in fa'alat hakadha 'ala wajh al-la'b batala salatu li munafatihi as-salat. Kalau dia bertepuk tangan seperti bermain, ya, di dalam sholat, maka sholatnya batal. Karena berkontradiksi dengan nilai sholat. Nah, jadi tepuknya, kalau gini berarti ini tepuk bermain, tepuk bermain, tepuk gembira, tepuk anak, ya, ini nggak boleh. Tapi tepuknya adalah punggung tangan kanan memukul punggung kiri. Baik, di dalamnya juga keutamaan yang lain, fadha'ilu katsiratin li Abi Bakr. Fadha'ilu katsiratin li Abi Bakr. Keutamaan-keutamaan Bakr yang banyak. Wa taqdimu jama'ati lahum, jamaah pun sahabat yang ada di masjid itu memajukannya, mendahulukannya. Ini menunjukkan keutamaan. Wa ittifaqum ala fadlihi alaihim wa rijhani. Mereka sepakat bahwasanya Abu Bakar ini lebih afdal daripada mereka. Wa fi taqdim shalah fi awwal waqtiha. Di dalam perbuatan ini juga atau hadis ini terdapat mendahulukan sholat pada waktunya. Jadi tidak diundur-undur sholatnya, tapi mendahulukan pada waktunya. Antara azan dengan qomat tetap ada berjarak, tapi setelah masuk waktu untuk qomat, sudah kita kerjakan untuk qomat. Dalam hadis ini juga, wa fi anna al-iqamata la tasihu illa inda iradati dukhuli fi sholat. Bahwasanya qomat itu tidaklah sah kecuali ketika ingin masuk ke dalam sholat. Ya, karena sabdanya atusolli fa'uqim. Jadi ditawarkan dulu, Pak mau sholat, mau jadi imam, saya qomat. Ya, bukan qomat dulu, baru ditawarkan, nah, saya jadi imam, mau saya jadi imam. Tawarkan dulu jadi imam, lalu baru qomat. Jadi qomat itu betul-betul sudah mendekati kepada pelaksanaan sholat. Di dalam hadis ini juga annal muadzin huwa alladhi yuqimu shalah falyusalli, bahwa muadzin dialah yang mengiqamatkan sholat. Inilah yang sunnah. Jadi bukan yang sholat ya imam, yang muadzin A yang qomat B, enggak. Si A yang muadzin, dia yang qomat. Walau aqama ghairu kana khilaf sunnah, kalau seandainya yang lain yang qomat, itu menyelisih sunnah yang tidak tepat. Walakin yu'taddu biqamati 'indana wa 'inda jumhur ulama, akan tetapi iqamatnya itu diakui sah. Ya, iqamatnya sah menurut kami dan menurut mayoritas ulama. Ya, jadi walaupun diqamatkan lain sah semuanya berdiri. Tapi khilaf sunnah, menyelisih sunnah. Berarti di sini tidak semua menyelisih sunnah adalah bid'ah. Ya, ini tidak tepat. Dan dia tetap sah. Baik. Wa fihi jawabu khatul imam shufufi li yasil ila mawdi'ihi idha ihtaja ila khatiha li khurujihi li tahara aw 'af aw nahwiha wa ruju'ihi. Wahkada manhataja ina khuruj min al-ma'mumin diudurin. Bolehnya membelah saf, jadi mengmuan saf supaya imam lewat. Apabila imam membutuhkan, dia ingin keluar ke belakang, dia membelah. Atau di antara makmum yang lain yang punya udur batal wudhunya misalkan, ya dia boleh meminta saf itu dia dibelah, artinya masuk dia ke dalam saf. Wa kadza lahu kharwa fi dukhuli idza ra'at qudamuhum farja fa innahum qasiruna bi tarkiha. Begitu juga boleh untuk membelah saf tadi, masuk ke dalam saf apabila di depannya masih ada yang kosong. Kalau dibiarkan maka dianggap mereka semuanya lalai, ya, karena saf itu adalah disempurnakan, dirapatkan, ya, diluruskan. Ustadzallah biha sahabuna ala jawazi iqtida'i musalli biman yahrumu biman yahrumu bisalati ba'dahu. Fa inna as-siddiq radhiyallahu anhu ahrama bis-salati awwalan thumma iqtada bin-nabi hina ahrama ba'dahu wa hadha huwa sahih madhhabi. Bolehnya mengikuti orang yang salat mengikuti orang yang bertakbiratul ihram sebelumnya, setelah dia. Ya. Karena Abu Bakar dia sudah berihram dulu, bertakbiratul ihram dulu, sudah mulai dia sholat. Ya. Dia kemudian dia mengikuti Nabi menjadi imam. Sementara imam Nabi bertakbiratul ihram setelah Abu Bakar. Ya. Dan ini menurut madhab imam, madhab Syafi'i, boleh. Jadi kalau seandainya model kejadian tadi, imam tetap, dia lebih berhak menjadi imam. Kalau seandainya imam tetap terlambat, ada yang maju ke depan yang diajukan oleh makmum, oleh jamaah. Ya. Lalu seperti tadi, dia mau mundur, kemudian yang depan maju, yang tadi yang terlambat maju, boleh, itu bisa diikuti. Dan kemudian kan juga sahabat-sahabat yang lain sudah bertakbiratul ihram juga, Nabi belakangan datang. Namun kalau di sini safnya, rakaatnya dari awal, tidak bisa misalkan yang semuanya sudah satu rakaat dia baru datang. Bagaimana nanti salamnya? Makmum salam duluan, imamnya maju menyambung, kan nggak mungkin. Tapi kalau seandainya masih di dalam, nah, atau misalkan bisa juga makmumnya di belakang baru takbiratul ihram setelah imam, kan gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi imam untuk melanjutkan sholatnya, dia mundur diganti oleh yang di belakang, lalu dia lanjutkan sholatnya dengan imam yang menggantikannya. Sementara imam yang orang yang menggantikan ini, ya, takbiratul ihramnya setelah imam. Paham? Terdapat tak? Kemudian di dalam hadis ini raja qahtar di sini adalah anna man raja fi salati li syai'in yakunu ruju'u ila wara' la yastadbiru qiblata wa la yastadbiru al-ka'ba wa la tahrifaha. Abu Bakar mundur qahtar, yakni mundur ke belakang. Ini menunjukkan siapa yang di dalam sholat mundur, maka adalah dia mundur dengan mundur ke belakang, tidak boleh memalingkan badannya sehingga dia membelakangi Ka'bah atau kiblat atau melenceng, yakni mengalihkan badannya miring gitu. Tapi tetap mundur, badannya menghadap ke kiblat, ya, dia mundur ke belakang. Maka kalau seandainya ada orang yang sholat, misalkan pintunya di hadapan arah kiblat, maka dia bisa maju ke depan, dia bisa buka kalau memang diperlukan, lalu dia mundur ke belakang dengan tetap posisi dia itu menghadap ke kiblat. Wa amma hadis Abdurrahman bin Auf, abdurrahman hadis Abdurrahman bin Auf telah dijelaskan syarahnya di kitab Thaharah. Wa mimma fihi hamlu ijawati al-ma'rujul jadid. Di dalamnya terdapat hadis Abdurrahman, hadis Mughirah, yaitu membawa ember, ya, untuk membantu orang yang seorang yang mulia. Wa jawaz al-isti'anah bi sabbil ma'i fil wudu, boleh minta bantu untuk dituangkan air dalam wudu. Wa ghusl kaffayni fi awwalihi thalatha, membasuh kedua tangan 3 kali pada awalnya. Wa jawazu labs jubbah, jubbah bolehnya memakai jubah yang sempit tangan lengannya. Wa jawazu ikhraju yadayni min asfali thawb, bolehnya mengeluarkan kedua tangan di bawah dari bawah kain atau di bawah jubah. Idza lam yatabayyan syai'un min awrah, apabila tidak tersingkap auratnya. Jadi otomatis bawah kakinya, karena jubah itu lebih bawah. Nah, selama auratnya tidak kelihatan, boleh, ya, tangannya dikeluarkan. Wajawazus sabha, jawazul mashi ala kufain, bolehnya menyapu di atas kuf. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.